Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-59. Qala al-mufassir Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, wa fi tilkal jannataini aynani tajriyan, dan pada dua surga tersebut terdapat aynani tajriyan, dua mata air di mana airnya mengalir. Tafsirnya, yufajjirunaha ala ma yuridun wa yashtahun. Penduduk surga, mereka bisa mengalirkan, bisa mengarahkan aliran dari mata air tersebut, ala ma yuridun, sesuai dengan kehendak mereka dan ke arah yang mereka inginkan. Jadi mata air sungai dengan berbagai macam rasanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka mengalirkan di hadapan istana mereka, di samping istana mereka, ya, samping kanan, samping kiri, di belakang, ataukah di depan kebun-kebun mereka, sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Bukan mata air yang permanen, satu arah. Tidak demikian. Ini adalah keistimewaan mata air yang terdapat di jannah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah. Kemudian fihima min kulli fakihatin. Fihima min kulli fakihatin zaujan. Fihima min kulli fakihah. Pada dua surga tersebut terdapat min kulli fakihah, setiap jenis buah-buahan. Min jami'i asnafil fawakih, dari seluruh buah-buahan yang ada tersedia, tersajikan dengan segar pada ranting-ranting pohon, pada dahan-dahan pohon yang rindang, yang mudah untuk mereka memetik. Dalam kondisi bagaimanapun mereka, ketika mereka berdiri, ketika mereka duduk, ketika mereka bersandar, dan sebagaimana pada tafsir yang setelahnya disebutkan bahwa oleh mufassirin bahwa buah-buahan itu akan mendekat kepada ahlul jannah ketika ahlul jannah ini menginginkannya. Jadi bukan dengan menggunakan alat atau menggunakan sedikit tenaga bersusah payah, tidak. Buah itu akan mendekat dari pohonnya kepada penduduk surga, kemudian dipetik dengan sangat mudah. Zaujan. Zaujan yani ay sinfan. Dua jenis. Dua jenis dari buah-buahan. Nah. Dan buah-buahan adalah kullu ma yatafakkah al-insan bihi madzaqan wa nadharan. Makanan di mana seorang hamba itu yatafakkah, dia senang. Dia bergembira ketika memakannya, madzaqan dari sisi rasanya, wa nadharan dan juga dari sisi tampilannya. Nah, mereka merasakan itu semua. Ya, mereka merasakan buah-buahan yang ada ketika mereka di dunia, tersedia semuanya di jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buah-buahan yang lain yang tidak ada di dunia, semuanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Ini di antara makna sinfan. Naam. Ay sinfani kullu sinfin lahu ladzatun wa launun wa laysa lin naw'il akhar. Dalam tafsir As-Sa'di, makna sinfan yakni setiap jenis dari buah-buahan tersebut memiliki ladzah, yakni memiliki rasa, tekstur, kemudian warna, nah, yang tidak ada pada jenis yang lainnya. Nah, ini adalah kenikmatan tentunya. Mereka dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenis buah-buahan. Kemudian muttaki'in 'ala furushin bata'inuha min istabraq. Mereka bersandarkan 'ala furushin, di atas kasur-kasur, bata'inuha, di mana bagian dalam dari kasur itu, min istabraq, yakni dari sutra yang teksturnya tebal. Nah, sutra yang teksturnya tebal. Nah, muttaki'in yani yatana'amuna bihadhihi al-fakihah hala kaunihim muttaki'in. Nah, ini adalah hal, muttaki'in adalah hal, ya, dari fi'il yatana'amun. Nah, mereka menikmati buah-buahan yang tersaji, buah-buahan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muttaki'in. Muttaki'in yang bersandar. Ada yang mengatakan muttaki'in al-ittika, yakni at-tarabbu', bersila, duduk bersila. Naam. Ada yang mengatakan muttaki'in yang bersandarkan sebagaimana kita memahami dari makna muttaki'in. Naam, ala furush, yakni mereka bersandarkan pada sesuatu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berada di atas furush. Furush yakni jamak firash, sebagaimana kata kutub, yang mufradnya adalah kitab. Naam, furush yakni sesuatu yang dibentangkan di atas bumi untuk tidur ataukah nabi tijak untuk berbaring. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini dengan bentuk jamak, ala furush, yang maknanya disebutkan dalam tafsir yang lain, ya, bahwa masing-masing ahlul jannah memiliki furush kathirah, memiliki kasur-kasur dengan jumlah yang banyak, bukan kasur yang satu, ya, sebagaimana penghuni bumi mayoritas mereka hanya memiliki kasur satu, ya. Nah, dia masuk ke rumah, tidur, istirahat, ya di situ. Adapun ahlul jannah, Allah Subhanahu wa taala sediakan dengan kasur dengan jumlah yang banyak, dan itu pun lapisannya yang disebutkan pada Allah Subhanahu wa taala min istabraq, ya. Jadi bagian yang menghadap ke bawah ke bumi itu terbuat dari sutra yang tebal, ya. Dan lapisan yang ke atas yang menyentuh kepada kulit dari penggunanya dari sundus, ini dari sutra yang halus, yang lembut, sutra yang tipis, ya, semuanya lembut, ini teksturnya. Yang tebal ke bawah, yang tipis ke atas. Nah, barakallahu fikum. Ini makna furush. Bata'in, tadi sudah kita jelaskan, bata'in yakni jamak dari kata bitanah. Ya, yakni sesuatu yang bagian dalam. Nah, kemudian istabrak tadi sudah kita terangkan, maknanya adalah sutra yang tebal. Hadhihi sifatu furushi ahli jannah wa julusuhum. wa julusihim 'alaiha, dan ini adalah penyifatan Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana wujud dari kasur-kasur yang digunakan oleh penduduk jannah, begitu lembut, begitu nikmat, yang begitu nyaman. Ya. Dan bagaimana mereka duduk dengan santai, dengan mustarih, sangat menikmati ketika mereka berada di atasnya. Wa annahum muttaki'una 'alaiha ay julusu tamakkunin wa istiqrarin wa rahatin. Mereka bersandarkan atasnya pada sesuatu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka duduk padanya dengan duduk yang tamakkun, dengan duduk yang mantap, yang mapan, wa istiqrar wa rahatin, dan mereka duduk dengan santai menikmati ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang telah mereka usahakan berupa amalan-amalan salih di dunia. Kajulusin minal muluki, sebagaimana gaya duduknya al-muluk, para raja. Naam, alal asirrah, di atas kasur-kasur, asirrah yani sarir. Wa tilkal furush la ya'lamuha, la ya'lamu wasfaha wa husnaha illa Allah azza wa jalla. Dan kasur-kasur tersebut tidak ada yang mengetahui sifatnya secara rinci, wa husnaha, dan bagaimana indahnya kasur tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta inna bata'inaha allati talil ard minha min istabraq. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan kasur untuk ahli jannah. Nah, bagian ya, lapisan yang mengarah ke bumi terbuat dari istabrak, dari sutra yang tebal. Wa huwa ahsanul hariri wa afkharuhu, dan itu adalah sutra yang paling baik dan paling mewah. Fa kaifa bi zahiriha allati tali basharatahum. Maka bagaimana dengan bagian permukaannya yang mengarah kepada kulit-kulit mereka, yang bersentuhan secara langsung dengan kulit-kulit mereka? Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan naam dengan sesuatu yang halus, yang lembut, yang tipis. Nah. Kemudian ayat berikutnya, wajanal jannataini dan, wajanal jannataini dan, dan buah-buahan yang ada di dalam surga, dua surga itu, dan dekat. Ai al-jana wa huwa ath-thamarul mustawi. Jana pada ayat ini bermakna ath-thamar al-mustawi, buah yang mustawi. Nam yani', yani buah yang matang. Ai wa thamaru hatainil jannataini qaribut tanawul. Buah-buahan yang ada dalam dua surga tersebut qaribut tanawul, mudah untuk digapai, mudah untuk dipetik, mudah untuk dikonsumsi, tidak terhalangi dengan sesuatu yang menghambat seperti duri ataukah ranting yang kurang bermanfaat. Begitu mudah. Nah, benar-benar tersajikan di hadapan ahlul jannah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dekatkan rantingnya kepada ahlul jannah. Setiap manakala ahlul jannah ini menginginkan, maka secara otomatis ya, ranting-ranting akan mendekat kemudian dipetik oleh ahlul jannah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai ahlul jannah. Yanaluhul qa'im wal qa'id wal muttaji', di mana penduduk surga ketika mereka dalam posisi qa'im berdiri, wal qa'id, dan juga ketika mereka duduk, wal muttaji', ketika mereka berbaring dengan posisi apapun, Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan buah-buahan dengan berbagai macam rasanya, buah-buahan yang dulu kala mereka konsumsi di dunia, semuanya ada. Mangga, durian, semuanya ada. Dan juga buah-buahan yang tidak disebutkan, yang tidak ada di dunia, semuanya dengan berbagai macam jenisnya dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan buah-buahan yang segar masih berada di pohonnya, tinggal dipetik. Tanpa perlu membeli, tanpa perlu mengupas, ya semuanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu mudah. Dan tentunya dengan balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala sampai pada ayat ini, dan nanti akan kita teruskan tafsirnya, hasungan untuk kita semua, ya, agar kita menjaga amalan soleh kita, karena ini semua yang akan didapatkan dengan jerih payah kita di dunia, dengan kesabaran seorang hamba untuk beramal soleh dan menjadi hamba yang istiqamah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.